Surat Al-Khumsah sudah. Sudah. Kemarin itu Muhammad, suka aku kemarin cari-cari enggak ketemu. Mana? Mana? Hah? Abul Musanna. Berarti Surat Al-Khumsah sudah. Terus Sakatna Al-Masdari ya? Ta musanna wa zaidan ini awal langsung kila wakil ta musanna kan dhuri sartin ha qablahu jadi awal qala al musannifu rahimahullah wal musanna kal zaidani fa yarfa'u bil alif وجمعul مذكر السالم كالزيدون فيرفع بالواو ويجران وينصبان بالياء وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى وكذا اثنان واثنتان مطلقا وإن ركبا وأولو وعشرون وأخواته وعالمون وأهلون وعابلون وأراضون وسنون وبابه wabanuna wa'illiyuna wa'shibu kaljami. Jadi pembahasan kita masalah musanna seperti Zaidan. Zaidan dirofakan dengan alif dan jamak mudzakkar salim seperti Zaidun. Zaidan musanna wa jamak mudzakkar salim Zaidun. Wa yurfa'u bil waw, keduanya dirafakan dengan waw. Musanna marfu' bil waw wa jama' mudzakkar salim marfu' bil waw. Ai musanna marfu' bil alif wa jama' mudzakkar salim marfu' bil waw. Wa yujarrani wa yunsabani bil alif bil ya, keduanya dijarkan dan dinasabkan dengan ya. Wa kila wa kilta ma'ad dhamir kal musanna, suf kila wa kilta itu ketika dia bersambung dengan dhamir maka dia dihukumi musanna, hukum-hukum musanna. Kila taib kila kilahuma kilaihima kalau bersambung dengan dhamir. Wa kada isnani wasnatani mutlaqa, begitu juga isnani wasnatani mutlaqa ya mutlaqa tanpa dengan syarat. Baik dia bersambung dengan dhamir atau berdiri sendiri atau bagaimana tetap dia dikatakan musanna. Wa in rukiba, meskipun dia apa bentuk ditarkib seperti isna asyara murakkab tetap dikatakan musan musanna. Wa ulu wa isruna wa akhwatuhu, dan ada berkata-kata ulu wa isruna wa akhwatuhu wa alamuna wa ahluna wa wabiluna wa araduna wa sinuna dan babuhu, babnya ini wa banuna wa illiyuna wa shibuhu dan semisal-semisal ini itu dihukumi kal jam'i seperti jam jamak. Syarat al-babu tsalits wal babu tsalits mimma kharaja 'anil asal. Bab yang kedua, bab yang ketiga yang keluar dari asal. Wa ma wal asal, al-asal marfu' dengan dhamma. Maka kedua bab ini keluar dari hukum asal. Arti hukum asal ayat keluar dari dhamma. Dhamma adalah tanda asal min alamat rafa. Tanda asal min alamat rafa. Yaitu al-musanna. Musanna ikhwan keluar dari asal. Yaitu keluar dari asal. Yang mana tanda rafanya harus dengan dhamma. Ketika dia musanna, tanda rafanya dengan alif. Kazaidani wal umarani wa jam'ul mudzakkar salim, dan jam'ul mudzakkar Arab salah syarat membuat musanna insyaallah fati dalam babul musanna insyaallah, dan ini telah lewat suruh-suruhnya dalam Ibnu Aqil. Baik, amma musanna, adapun musanna Tapi anak punya taliknya sulsulul musanna, tapi sudah dilewat di mana? Di Ibnu Aqil lewat, ha? Ibnu Aqil kan? Iya. Ada Ibnu Aqil kemarin, salah satu musanna. Ya enggak? Satu musanna disebutkan oleh mereka. Tapi sudah tertulis. Sudah ditulis, ya. Ini lewat Ibnu Aqil kayaknya. Iya, ada. Hah? Ada di juga di Khulal ya. Ada sertul musanna. Hah? Saya bisa lah. Amal musanna, ada pun musanna. Surut-surutnya punya, surut-surutnya ada 8 surut ini. Fa innahu yurfa'u bil alifi niyabatan anil dhamma. Ada pun musanna, dia ini dirofakan dengan alif sebagai ganti dari dhamma. Karena asalnya kan dhamma. Wa yujarru wa yunsabu bil ya niyabatan anil kasrati wal fathah. Dijarkan dan dinasabkan dengan ya sebagai ganti dari kasrah dan fathah. Taqul ja'ani zaidani ra'aitu zaidaini wa marartu fi zaidaini. Wa hamalu 'alaihi fi dzalika suftan mereka membawa alaihi atasnya fi dzalika pada musanna arba'at alfaz. Ada 4 alfaz yang dia dikatakan mulhaq bil musanna. Mulhaq bil musanna. Kenapa dikatakan mulhaq? Li'annahu lam tatawaffara syurut. Enggak terpenuhi syurut-syurutnya. Karena enggak terpenuhi syurut-syurutnya, maka dia abaikan mulhaq, dikategorikan dengan musanna. Apakah itu? Lafzaini bisyartin. 2 lafaz memakai syarat. Wa lafzaini bighairi syartin. Dan 2 lafaz tanpa dengan syarat. Jadi ada 4 alfaz. Yang 4 alfaz ini mulhaq dengan isim musanna. 4 ini ya khawanana. 2 bisyartin wa dua bi ghairi syartin. Baik. Fal lafdhani allazani bi syartin. Maka 2 lafaz yang keduanya memakai syarat, yaitu kila wa kilta. Kila wa kilta 2 lafaz. Kila wa kilta 2 lafaz yang ini memakai syarat. Mulhaq bil musanna ai dihukumi hukum musanna dalam tanda-tanda rafa' dan nasb dan jar. Cuma dia harus, abehwan harus memiliki syarat, yaitu kila wa kilta wa syartuhu mahdzuf. Syarat keduanya ayyakuna mudhafain ila dhamir. Keduanya ini harus mudhaf kepada dhamir. Mudhaf kepada dhamir. Kalau dia mudhaf kepada dhamir, maka 2 lafaz ini tanda i'rabnya seperti musanna. Taqulu ja'ani kilahuma wa ra'aitu kilaihima wa marartu bi kilaihima. Shuf kilahuma tanda rafa'nya dengan alif li'annahu marfu. Kilaihima tanda nasabnya dengan ya li'annahu mansub. Wa bi kilaihima tanda jarnya dengan ya li'annahu majrur. Shuf tanda nasabnya, tanda jarnya, tanda rafa'nya sama dengan musanna, sama dengan dengan musanna. Wa huwa mulhaq bil musanna. Wa huwa mulhaq bil musanna. Ini harus ya syaratnya, berarti kan harus mudhafa ila dhamir, harus bersambung kepada dhamir. Wa in kana mudhafa ila dhahir, jikalau keduanya ini mudhaf kepada isim dhahir. So, berarti kan ada zahir ada dhamir. Kalau mudhafnya kepada dhahir, isim dhahir, yaitu bukan kata ganti, bukan kata ganti, maka bagaimana? Kana bil alifi ala kulli halin. Maka dia keduanya itu tanda rafa'nya dengan alif dalam setiap keadaan. Ai i'rab, i'rab isim maksur, i'rab isim maksur, seperti fata dan seperti Musa, senantiasa dengan alif, yaitu ala kulli hal. Isim ala kulli hal ketika rafa' dengan alif, ketika nasb dengan alif, dan ketika jar dengan alif. Hakada mana ala kulli halin, ai i'rabnya i'rab abewan isim maksur. Ada khulasanya ketika terdapatkan kila wa kilta. Lihat dulu, kalau kila ini mudhaf ilainya itu isim dhahir, maka dia i'rabnya dengan alif, senantiasa dengan alif. Kalau kila wa kilta mudhaf ilainya kok isim dhamir, maka kila wa kilta i'rabnya i'rab musanna, i'rabnya i'rab musanna. Terlalu cepat, Dewan? Nanti terlalu kebiasaan kemarin, cepat sekali ngomong kalau tercepat, Dewan. Baik, insyaallah. Takul ja'ani kila akhwaika, suf kila akhwaika. Ja'ani kila akhwaika. Nun biqaya. Ya. Apa ya, Wan? Dhamir. Dan dia adalah bang mansub, maful ba. Kila apa ya, Wan? Marfu. Tadarufnya apa? Dengan alif. Baik, fi akhirih. Dan dia adalah bang marfu. Kenapa marfu? Fa fa'il. Akhwaika apa ya, Wan? Mudhaf ilai dari kila. Suf. Sekarang akhwaika una mudhaf ilai. Hal huwa dhamir au dhahir? Huwa dhahir. Sok, huwa dhahir. Kalau dia dhahir, maka ikhwanana kila di sini apa tanda rafa'nya? Apa ikhwan dengan alif? Tanda rafa'nya dengan dhamma muqaddarah alal alif. Dhamma muqaddarah alal alif. Wa ra'aitu kila akhwaika. Tetap kila. Maka dia mengsuk kila. Wa marartu bi kila akhwaika fayakunu i'rabuhuma, maka adanya dia, maka i'rabnya keduanya itu menjadi hinaidzin, ketika itu bi harakatin muqaddaratin, dengan harakat-harakat yang ditakdirkan fil alifi pada alif. So, pada alif. Ingat ya, dia itu tanda bahwa i'rabnya dengan harakat muqaddarah alal alif, tanda dengan alif. Baik. Li'annahuma, loh kenapa kok dengan alif? Kenapa dia dengan harakat muqaddarah? Kalau dhamma, dhamma muqaddarah. Kalau jar kasrah muqaddarah. Kalau dia nasab dengan fathah muqaddarah. Limadha? Kok pakai muqaddarah? Li'annahu, li'annahuma maksurani. Karena keduanya itu isim maksur kal fatah wal asah. Ini dia sarul. Kila di sini kan muqaddarah kan? Man aming buhur ya apa? Man aming buhur ya apa? Masa selalu ya. Man aming buhur ya apa? Entah ya akhi ya. Hidir. Man aming buhur ya apa? Tinggal pilih ya. Tak kasih AB. AB. Sikol atau apa? Istighol mahal biharakat al-munasabah. Si? Kasim, si? Lil-munasabah, ikhwan, masya Allah. Antara diajabta wa ma'asabta. Gaman Nur Kasim. Abu Jabir. At-ta'adzur, ya akhi. Kok gak ada di dalam habis, sih? Gak ada, tak? Nah, enak lah, Dian. At-ta'adzur, ikhwan. Mana mengudur ya? At-ta'adzur. Masya Allah, ikhwan. Selalu mulai, ya. Bermulai lali kabeh, ya. Allah bersan. Taib. Maaf. Anta, ya, masih ingat gak apa maksir, ibu? Definisi maksir. Selalu, berat. Alif? Alif lazimah. Naam. Islam. Alif lazimah mengeluarkan apa? Alif lazimah mengeluarkan apa? Ya, kuno soalikan alif lazimah. Kata-kata lazimah ini mengeluarkan alif yang mana? Musanna. Keliru. Ada ya? Ada ya, Ki? Ada ya, Ki? Ada ya, Ki? Ibu Nabi Asim? Hah? Ali Samza? Ali Samza, Ki? Ali Samza? Ki, Ali Samza? Idan alif lazimah mengeluarkan tan sahih. Alif lazimah mengeluarkan alif yang enggak lazimah. Kan gitu kan benar saya kalau salah. Tapi kalau apa tuh ada enggak alif yang enggak lazimah? Allah taala Muhammad seperti abun asmaul khamsa ketika dia nah sopan nafsu dengan alif pula kuat. Ini namanya enggak alif enggak lazimah lid karena ketika dia rafa alifnya hilang. Ketika dia jar alifnya hilang, toh? So? Na'am ya kawan, na'am mas. Allah nang hari raya puasa ini menghilangkan nahu ini kawan. Insya Allah. Apalagi yang dari safar-safar ini ya hilang semuanya. Insya Allah. Wakala qawlu fi qilta. Begitu juga pembahasan atau perkataan dalam bab qilta padha wae hukumi. Kila, yok podo wae hukumnya dengan kil, kil tago ono beda nih. Takulu kil tahu marafan, wakil taihi majaron wanasban, wakil ta uhtaika bil alifi bil ahwali kulesuf. Kalau kil tahu ma ketika rafa jelas dengan alif, wakil taihi ma ketika jar dan nasab, tapi ketika dia bersambung dengan isim bohir uhtaika bil alifi. Bil ahwali kulliha dengan tiga apa ya kawan keadaan semuanya anta Imran Suf Imran nah Suf Imran mana nih Imran ukhtaika ukhtaika jamak muannats salim atau jamak mudzakkar salim Imran Imran musan musanna na'am ya kawan insyaallah mungkin lari lagi Imran ya qala al-ustadz Ibnu rahimahullah. Nah, Evan, Assalam. Baik, tiga. Nah, qala al-musannifu rahimahullah. واللفظان اللذان بغير شرط dua lafaz yang dia tanpa dengan syarat yaitu isnani wasnatani taib inda kalikan wasnatan wabanutani wabanutamim yakul sintaini inda kali isnatani wa ingda banitamim yakul sintaini sintaini sintaini atau sintani. Jadi pakai sintani. Alisnya dihilangkan ya kawan. Jadi boleh dibaca isnani wasnatani. Hada masyhur inda para ulama. Wa baru tamim yakul sintani atau sintani. Ngerti ya? Boleh dibaca. Boleh antum tetapkan alif isnani. Boleh antum hilangkan alif dibaca sintani atau sintaini. Ngerti ya kawan? Keduanya waris dari kalamil Arab. Datang dari kalamil kalamil Arab. Keduanya datang min kalamil Arab. Sawaun inti baca isnani dengan alif. Anak pengennya slow ya kan. Biar gak terlalu capek. Tapi gak bisa ya kan. Pengennya slow ya kan. Tapi gak tahu gak bisa. Allah mustahil. Baik. Jelas. Jelas Allah. Ingat ya. Jadi boleh dibaca apa tadi itu Khidir. Khidir. Boleh dibaca apa tadi. Boleh dibaca. Sintani biduni alif ya. Sintani atau isnatani. Sintaini isnatani. Nah, Pak. Takulu ja'ani isnani wasnatani. Waro ini isnani erobnya seperti musanna ya, ingat erobnya seperti erob musanna cuma tanpa ada syarat. Baik bersambung dengan dhamir kah atau tidak kah atau bagaimana tetap dikatakan musanna erobnya. Waro'ayatu isna'ini wasnataini wa marartu bisna'ini wasnataini. Fatu'ribuhuma. Fatu'ribuhuma. Maka kamu meng-i'rab keduanya. I'rabal musanna. Sufihin. Maka kamu meng-i'rab keduanya. Ini keduanya. Isna'ini wasnataini. I'rabnya seperti i'rab musan. Musanna. Faham khair. Wa ingkana ghaira mudhafaini suh. Wa ingkana ghaira mudhafaini. Meskipun keduanya tidak mudhafaini. Tidak mudhaf. Artinya berdiri sendiri tidak ada mudhaf ilainya. Meskipun dia itu ghairu mudhafaini. Tidak mudhaf ilai. Artinya tidak bersambung dengan isim yang lainnya. Tetap dia di-irab seperti irabnya musan. Musanna. Baik. Wakadah tu'ribuhuma. Begitu juga. Kamu mengertikannya. Isna ini berdiri sendiri ya kawan. Berarti kan. Arti berdiri sendiri tidak ada apa? Tidak ada apa? Tidak ada sandaran. Tetap dikatakan i'rabnya i'rabnya musanna. Wakadah tu'ribuhuma i'rabahu. Begitu juga. Kamu mengerob keduanya. Yaitu. Apa ya kawan? Isna wa sanatani. I'rabahu. I'rabahu seperti i'rabnya hu musanna. Hu kembali ke musanna. Seperti i'rabnya musanna. Idza kana mudhafaini lidhamiri. Apabila keduanya ini bersambung dengan dhamir. Bersambung dengan dhamir. Jadi meskipun keduanya itu bersambung dengan dhamir, tetap di i'rab, i'rab musanna. Contohnya isnahum. Isnahum atau isnatahum. Isnahum atau isnatahum. Tapi kawan di sini tetap i'rab seperti itu. Alif zahir atau bersambung kepada isim zahir. Atau bersambung dengan isim dhamir atau isim zahir. Nahu isna akhwaika suf. Akhwaika. Akhwaika. Ya, akhwaika. Baik, akhwaika tetap dibaca i'rab dari jamak musanna. Au kana murakkabaini ma'al asara. Atau isnan musanna ini murakkab dengan asara. Murakkab dengan asara. Lahu jani isna asara. Baik, jani isna asara. Tapi di sini ada apa namanya di sini penting sekali. Tabewan 5 mana 5 ini. Baik. Ah. Berhubungan dengan asara. Asara di sini kata Ibnu Malik itu mudhaf ilaih dan ada yang mengatakan asara ini ya ba'nin nun. Tulis ini kan inda qauli asara. Ini saya dari Abu Bilal ini saya dapatkan. Qala Ibnu Malik, inna mudhafun ilaih. Asyara ini mudhaf ilaih i'rabnya. Baik. Wa minhum man yaqul annahu niyabatan 'anin nun. Asyara ini niyabah 'anin nun. Mana nunnya? Asalnya kan isna nih ya enggak? Ketika asyara ini ada, maka nunnya kan dihilangkan. Maka ini niyabah an-nun yang dibuang. Gitu ya kan. Baik. Wa ra'aitu isna'i asara. Aku melihat isna'i asara. Sama saja. Wa marartu bisna'i asara. Naam ya kan. Wa amma jam'ul mudhakkar salim. Adapun jamak mudhakkar salim. Wa kalimat salim. Apa ya kan anak? Baik, jamak mudzakkar salim. Ini disebutkan di bunakil ini. Di bunakil ini. Nanti kita kaji. Kalau disebutkan mengulangi. Baik, khair insyaallah ya kan. Tapi lain ya kan ya. Tulusin lah ya lah. Lain pembahasannya kok. Nanti yang belajar lunak kalau enggak gimana. Nah, ya kan ditulis. qauluhu salim, qauluhu salim kharaja bihi al mukassir kahilmanin wa zuyudin. Wazuyudin wa qawluhu al-mudhakkar kharaja anil mu'annat kahindatin kahindatin li'anna salim huwa lam yataghayyar fihi bina'u mufradihi. Titik. Jadi perhatikan, perlu diperhatikan jamak mudzakkar salim. Fa kalimat mudzakkar jamak mudzakkar berarti mengeluarkan jamak muannas, ya enggak, Ikhwan? Ya kan? Seperti muslimatun, hindatun. Jamak muannas salim itu kan enggak berubah juga toh? Muslimun, muslimatun, muslimatun, muslimatun enggak berubah. Ya kan? Baik. Itu idzar kata-kata jamak mudzakkar, mudzakkar mengeluarkan muannats. Baik. Kemudian as-salim. Nama salim itu apa, Ikhwan? Itu mengeluarkan keluar dengannya al-mukatsir, yaitu jamak taksir. Jamak taksir enggak masuk di sini. Lima ada. Karena jamak taksir itu berubah dari bentuk mufradnya. Seperti gulamun, jamaknya apa? Hilman, Zaidun, Zuyudun. Berubah kan? Berubah. Karena dia berubah, maka enggak dikatakan salim. Namanya jamak taksir. Enggak ada istilah jamak taksir salim. Enggak ada. Jangan ada jamak mu'anas salim, jamak mudzakkar salim. Nanti, kenapa dikatakan salim? Karena mufradnya enggak berubah. Seperti lain dengan jamak tafsir. Jamak tafsir itu malah harus berubah dari mufradnya. Maka enggak ada istilah jamak tafsir salim, itu enggak ada. Soalnya jamak tafsir itu sya'nuhu berubah. Karena dia berubah, enggak dikatakan jamak tafsir. Enggak dikatakan salim. Jelas ya Allah. Nah, jamak mudzakkar salim juga ya kawan anak memiliki tiga syarat. Lah, tiga syarat ini sudah lewat di Ibnu Aqil. Ngerti? Jadi rojik di dalam kitab Ibnu Aqil. Karena kita pelajari Ibnu Aqil, jadi di Ibnu Aqil. Ngene kan? Hayal insyaallah. Gampang insyaallah. Wa inna yurfa'u bil wawi wa yujarru wa yunsabu bil ya'i taqulu jani zaiduna wa ra'aytu zaidina wa marartu bi zaidina. Baik. Wa hamalu alai. Wa hamalu, dan mereka-mereka ini membawa. Wa hamalu, dan mereka-mereka ini membawa alai atasnya. Atasnya fi dzalika, dalam yang demikian itu alfabat, beberapa alfat. Ayo Tuhan. Jadi maksudnya mereka-mereka ini membawa beberapa alfat, dimasukkan jamak mudzakkar salim karena tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Karena tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Taib inda qawlihi wa hamalu alaih fi dhalika alfadhan. Aih. Fa kalimat hamalu li'anna hadhihi alfadhah ja'at ala suratil jam'i. Walam yastawfi syurutal jam'i. Walam yastawfi syurutal jam'i. Ingat, maksudnya hari mereka membawa kalimat hamalu, maksud hamalu itu adalah membawa alfat-alfat, ingat ya, ja'at ala suratil jama. Alfat-alfat ini datang bentuknya jama', cuma walam yastawfi surutal jama', cuma apa Ikhwan? Tidak memenuhi surut-surut jama' mudzakkar salim. Jadi suratnya, datangnya bentuknya jama', bentuknya jama', datangnya dia bentuknya jama', cuma tidak memenuhi syarat-syarat jama' mudzakkar salim. Karena enggak memenuhi syarat-syarat jama' mudzakkar salim, hamalu mereka membawa dengan istilah mulhaq dengan jama' mudzakkar salim. Ngerti enggak, Kawan? Kalimat hamalu itu artinya apa? Artinya kalimat-kalimat ini tidak terpenuhi apa? Suruh-suruh jama' mudzakkar salim, cuma dimasukkan ke dalam jama' mudzakkar salim. Minha diantaranya yaitu ulu. Taqala Allah Ta'ala wa la ya'tali ulu. Balik ke mat ulu ya Kawan, ditulis. Ulu adalah ismu jam'in li lidu. Ulu adalah ismu jam'in lidu. Bima'na ashab. La wahida lahu min lafdih. Bal min ma'nahu. Dhu bima'na sahib. Inta minal kawakib. Halaman 74. Perhatikan ulu. Gua tanya ulu gua apa dah? Fi'il apa huruf? Jawaban isim. Ingat, ulu itu adalah isim jama'. Bedakan jama' dengan isim jama'. Bedanya apa? Ingat, bedanya apa? Lihat. Kita nih, kalau namanya jama' itu pasti ada mufradnya, ngerti? Makanya jama' taksir, mudzakkar salim, mu'anas salim, pasti ada mufradnya. Kalau isim jama' tidak ada mufradnya dari lafadznya. Ingat ini penting nih. Tidak ada mufradnya dari lafadznya. Tapi kalau dari yang lain mungkin. Mungkin. Contohnya ini nisa'un. Nisa'un ini kan jama'. Ya kan? Mana mufradnya nisa'un? Kono. Ya. Tapi ada mufradnya yang semakna dengannya. Tapi lafadznya lain. Imro'atun. Apakah imro'atun lafadznya nisa'un? Tidak. Maka nisa'un itu isim jama'. Jadi isim jama' itu isim yang dia itu jama', cuma enggak punya mufradnya, tapi mufradnya ini dari apa? Lafadznya. Meskipun dia memiliki mufrad, tapi dari makna yang lain, seperti apa yang kuadana? Isruna. Mana mufrad isruna? Asaro. Enggak asaro. Mufradnya wahid. Satu. Lah, apakah wahid ini ma'al selamat dengan isruna? Enggak. Enggak. Maka namanya isim, isim jama'. Namanya isim, isim jama'. Dan juga banyak yang lainnya. Ngerti? Jadi isim jama' itu isim, taib, dan dia itu jama' karena apa? Karena apa? Karena dia itu mananya jama'. Kemudian, posisi dia itu enggak punya mufrad. Arti enggak punya mufrad dari lafaz jama'nya. Ngerti? Dari lafaz jama'nya. Tapi kalau dia memiliki, meskipun anda kata dia memiliki mufrad, tapi lain dari lafadznya, tetap dikatakan isim, isim jama'. Seperti ulu. Ulu ini punya mufrad apa? Du. Ulu kan dimana ashab. Ulu itu dimana ashab, teman-teman. Ya. Du juga dimana sahib, teman. Ya kan? Du mal, sahibul mal. Tapi apakah du lafadznya ulu? Berbeda kan? Berbeda. Maka ulu itu adalah jama' isim jama'. Ah, ngerti? Ngerti? Ngerti gak kan? Jelas. Ini ya, kalau dau. Ngerti? Dau. Gimana? Jama' apa ini? Jama' mudzakkar salim? atau jamak muannats salim zau. Isim jamak hewan. Kata ini teman ini, zau itu isim, isim jamak. Allah musta'an. Ah, ente khair. Khair. Zau. Zau ukul. Apa zau itu apa? Isim jamak atau gimana atau gimana? Baru 36 menit. Cuma lama eh. Hai, Musa. Asmaul Khamsa. Beneran. Ahsanta. Asmaul Khamsa. Jamaknya zu adalah zau min asma'il khamsa. Allah musta'an. Zarul. Zarul lagi terikat kaki ini. Zarul lagi kak oleh teman-teman Zarul. Itu Zarul. Kayak risau lewat. Tapi kita ini lewat. Kakek lihat perempuan ini juga pengaruh ini loh. Kita ini. Khair insya Allah. Taib ini. Qala Allah Ta'ala. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasati. Ayyuk tu ulil kurba. Sobat saya ngerti asbab nuzulnya ini. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasati. Ayyuk tu ulil kurba. Siapa yang ngerti asbab nuzulnya ayat ini? Artinya apa orang pasti? Artinya asbab nuzulnya apa? Saya ngerti? Ini tulisan apa ini? Bisa kebaca ini? Ibu Nabi Asim, bisa kebaca ini? Coba-coba baca ini terakhir ini. Siapa Ibu Nabi Asim? Apa ini? Di mana? Harus bajar khot ini Ibu Nabi Asim. La ilaha illallah ini. Sudah berhasil tadi. Belajar khot teman kita. Ini gak jalan ini udah berhasil. Kita baca ini. Iya gak? Ya kata ini lugu Arabia ada lugu. Ini sudah ada lugu Arabia ada. Ya, pada satu tahun ikut. Huruf ini pada aspek tasakhon. Okey, pada aspek tasakhon. Mual bukan. Macam nak tu jihad. Ya ni huruf mukro ya ada ya. Inas insyaallah. Khair insyaallah. Nah, kata tasakhon ya kan. Tasakhon. Lama wahid kata pak. Wahid jatuh. Ya ni soal ini tasakh. Saya kro. Asyik, man katib ada, man katib. Man katib aku syekhuna, man katib. Mereka disemanya. Katib ini mana, ya terus khat ini. Ya terus khat paling lah. Kata syekhuna. Yang kita inginkan di sini kata syekhuna ya. Kata beliau, ya ikhwana nak. Yang penting, khat itu bisa kebaca lah. Bisa jadi ente itu mu'alif, muhaddis, syekh kabir. Kak Intikeh nanti betul menulis. Ah ini, anak set ini anak alukan kantum, maksudnya ikhlas aku saya kuna hewan aku saya kuna, nah apa namanya saya kuna hewan, cekulah kata di nasihat dasar apa namanya ya masih ingatlah apa namanya omong-omongannya dan gaya omongannya ya gitu itu tadi itu cara ngomongnya pas ketika itu ya, ini tertulis, pokoknya daftarannya itu insya Allah nasihat tertulis. Ya kalau saya pernah nasihatnya ini terus jadi bisa dimulai ya kan itu nak belajar tanpa dengarkan dia mana kak yang dibawa pulang tu mana ya kalau ingat kalau enggak lah jurus ke masyarakat itu seperti itu buku itu harus tulis jangan kok bakhil kali dengan tenaga lah itu leh apa insya Allah nah binasir mata zakat mahar rasul kalam lah rabiul wairi badin mabakeila tahta jilal khat insya Allah baik. khot saya enggak jelek ya, Pak, tapi kebaca dikit-dikit lah gitu. Aku juga belum baca khot ini, Pak. Nah, Pak, anak juga dulu nyesel. Aku baca khot ini untuk apa? Khot ini aku. Harus panjang gini. Nah, sebetulnya enggak cari. Pelajaran khot yang terjelek saya dapat 6, dapat 5,5. Namanya khot ya. Enggak bisa khotnya itu lah. Tapi kebaca insyaallah. Nah, gimana tadi, Pak? Walaya telu ulul fadli minkum wasati ayyutul qurba, ayat ini turun kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika hadisul ifki. Berarti sebagian keluarga Abu Bakar ikut serta dalam hal apa? Menyiarkan kedustaan tentang Aisyah. Ketika itu Abu Bakar muring-muring. Wiseng yang biasanya menyalurkan sedekahnya kepada dia dicabut, ditahan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Hadza wa ma'alihi. Wala ya'talu ulul fadli minkum wasati ayyutu ulul. Orang yang memiliki keutamaan dari kalian dan keluasan jangan sampai tertahan untuk memberikan kepada keluarga-keluarganya air sedekahnya. Mana saja ini? Ulul qurba, ulul fadli. Fa'il. Yang kedua, ayyutu uli maful be, berubah kan? Marfu tanda rafanya dengan wawu dan uli tanda nasabnya dengan ya, tanda nasabnya dengan ya. Fa'ulu fa'ilun wa alamatu raf'ihi al-waw. Wa uli maf'ulun wa alamatu nasbihi al-ya. Qala ta'ala inna fi dhalika la dzikra li ulil albab. La dzikra li uli, uli majrur. Tanda jernya apa? Dengan ya. Kenapa dia majrur? Soalnya ono lam, lam huruful jer, li harful jer, li uli, li uli, ya harful jer. Maka li uli albab uli apa yang karena ma majrur tanda jernya dengan ya. Fahadha majrur wa alamatu jarihi alya. Taip. Wa minha 20 wa akhwatu ila 90 taqulu ja'ani 20 wa ra'aytu 20 wa marartu bi 20 wa kadhalika taqulu fil baqi. Tadawan inda qali 20 wa akhwatuhu kulluha asma'u jumu' kulluha asma'u jumu' la wahida laha min lafdiha kulluha asma'u jumu' kulluha asma'u jumu' la wahida laha min lafdiha. Semuanya ini adalah isim-isim jamak yang tidak punya mufrad, yang tidak punya mufrad dari lafadznya. Wa minna ahluna qala Allah taala shaghalatna amwaluna wa ahluna. Baik ini shaghalatna amwaluna wa ahluna, sus ahluna. Wa min awsati ma tut'imuna ahlikum ila ahlihim abada. Al awwal apa ya kawan? Fa'ilun wasani maf'ulun wasalis majrur wasalis majrur wa minna wabilun wa huwa jam'u liwabilin. Wabilun adalah jamak kepada wabil wa huwal matar syadid wa huwa al matar ghazir, yaitu hujan yang lebat. Inda qali wabilun li'annahu laysa bi'alamin wala sifatin li'annahu laisa bi alamin wala sifat. Jadi wabilun itu kenapa kok enggak dikatakan jamak muzakkar seko mulhaq? Soale dhewe itu enggak alam dan juga enggak sifat. Karena laisa bi alam wala sifat, maka dia dikatakan jamak muannats mulhaq jamak muzakkar salim. Wa minha araduna bi tahrik ra wa yajuz iskanuha fi darurati syair. Jadi boleh ya di araduna dan boleh disukun ketika darurat asy'riyah. Ketika darurat asy'riyah. Baik, ikhwan. Wa araduna, ikhwan. Araduna, baik. Huwa jam'ut taksir. Ja'a ala surati jama' mudzakkar salim. Araduna jama' taksir. Ja'a ala surati jama' mudzakkar salim. Jadi araduna itu asalnya jama' apa? Jama' apa? Jama' taksir. Ingat, araduna itu asalnya jama' taksir. Cuma datang dengan berbentuk apa? Jama' mudzakkar salim. Ingat ini, araduna itu adalah jama' taksir asalnya. Cuma baik karena jadi ardun jamaknya aradun, sufjardun, aradun. Asalnya menjadi jamak taksir. Cuma datang apa berbentuk jamak mudzakkar salim. Ngerti? Kok ada aja ya, kan? Iya kamu katakan aradun jamak apa? Jamak taksir. Gitulah kata mereka. Ya, cuma datangnya jamak mudzakkar salim lah. Ini dimenangkan karena gayanya gaya jamak mudzakkar salim. Maka erotnya jamak mudzakkar salim. Berarti, ngerti gak sih? Baik. Araduna jamak mudzakkar salim atau jamak taksir? Jamak mudzakkar mulhak. Tapi dia ini anda akan kial lagi ini. Hua jamak mudzakkar salim atau jamak mana salim? Dia jamak taksir atau jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim. Bawa. Jamak taksir. Jangan lupa. Cuma datang. Bentuknya jamak mudzakkar salim. Nah, ya kan insyaAllah sampai di sini dulu. Subhanakallahumma hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 50.